Mitra Bisnis, saya sering memberikan seminar pada session yang berjalan 2 hari, tapi saya hanya memberikan 1 hari ataupun setengah hari ya. Dan saya selalu tanya dengan teman-teman yang sedang mengikuti seminar, kalian datang dengan siapa? Dan mereka bilang, oh saya datang dengan si A dan si B, 3 orang gitu ya. Dan saya selalu tanya, apakah Anda selama 2 hari ikut acara ini bersahabat dengan banyak orang baru, berteman dengan orang baru? Dan pada umumnya mereka bilang, ya ada 1-2. Tapi sebagian besar waktu saya selama 2 hari acara ini selalu bersahabat dengan orang yang sama yang berangkat dari tempat saya. Maka dalam setiap seminar saya selalu bilang, kalau bisa Anda habiskan waktu Anda di luar ketika duduk berseminar, bersahabat dengan teman yang baru, berbicara dengan orang baru, tukar kartu nama, tukar handphone, kontak, melihat kemungkinan yang baru. Memang, bercakap-cakap dengan orang yang tidak begitu Anda kenal, itu tidak comfortable, tidak natural, harus membutuhkan waktu, otak, kemauan berpikir. Tapi justru kemampuan kita melebarkan comfort zone kita. Expanding our comfort zone. Kenikmatan atau kenyamanan lingkungan kita. Kita merasa tidak nyaman bercakap-cakap dengan orang yang baru. Sebuah hal yang baru. Maka inilah yang membuat kita menjadi lebih maju. Bukan hanya dalam hal seminar lalu bersahabat dengan orang baru saja. Dalam pekerjaan yang baru, sesuatu yang belum pernah Anda lakukan, harus Anda lakukan. Pasti tidak enak karena tidak nyaman, ya toh. Kita merasa bahwa, waduh ini bukan pekerjaan saya, lebih baik si A aja, si A lebih bisa. Maka mungkin kalau Anda mau menghabiskan waktu 1-2 hari, belajar dan mengerjakan itu, Anda akan maju. Karena Anda meninggalkan comfort zone Anda, mencoba sesuatu yang baru yang nantinya akan menimbulkan sebuah skill set yang baru, atau kemampuan yang baru, atau pandangan yang baru terhadap kehidupan ini. Kalau Anda sudah bisa mengeset ini, Anda mulai dengan menentukan sebuah goal. Ya, biasanya goal setting itu ditentukan dengan kata SMART. S itu spesifik. Saya mau belajar berkenalan dengan orang baru selama 2 bulan ini. Minimal saya mau punya 10 teman baru di dalam dunia komputer dan 10 teman baru dalam kehidupan sosial saya. 1, spesifik. Saya punya tujuan yang spesifik. 2, measurable. Bisa diukur. Saya mau kenal 20 orang. Yang 3, action oriented. Jadi saya harus aktif menelpon orang, berkenalan dengan orang, duduk di kereta api atau di pesawat terbang, tukar kartu nama. Dan yang berikutnya harus realistik. Saya cuma mau kenal 20 orang dalam sebulan ini. Kalau saya mentarget 200 orang dalam sehari, tentu tidak realistik. Dan yang 4, timely, ada waktunya. Jadi sebulan saya mau kenal 20 orang baru yang akan saya catat nama, alamat, dan bisa bersahabat, dan akan saya pikirkan apa yang saya bisa gali dari persahabatan teman-teman baru ini. Ini adalah sebuah cara untuk melebarkan comfort zone kita. Ya, meninggalkan ruang kenyamanan kita, mencoba melakukan sesuatu yang baru yang akan membawa keberuntungan atau kesuksesan yang lebih dalam kehidupan kita. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.